Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah kita jelaskan tadi malam tentang turunnya ayat Al-Muddatsir yang ini sekaligus sebagai pertanda diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul setelah sebelumnya dengan turunnya surah Al-Alaq. Beliau diangkat menjadi nabi. Beliau kemudian memulai dakwah kepada orang-orang terdekat dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang orang-orang yang masuk Islam awal-awal, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kata beliau rahimahullahu taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, maka bersegeralah menuju iman beberapa orang yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi mereka untuk menjadi generasi awal yang mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Maka orang yang pertama kali secara mutlak, yang paling pertama secara mutlak beriman adalah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau telah mengetahui berbagai kabar gembira yang datang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengarkan secara langsung, beliau menyaksikan cahaya-cahaya nubuwah kenabian yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau menyaksikan kabar gembira ar-risalah, dan beliau yakin bahwa Rasulullah lah nabinya umat ini. Di samping itu barakallahu fikum, ia pun memastikan dari cerita Waraqah bin Naufal bahwa yang turun di Gua Hira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril, dan bahwa yang ia bawa adalah wahyu an-nubuwah. Itu adalah namus yang pernah datang kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau juga menyaksikan sendiri apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya awal-awal surah Al-Muddatsir. Sehingga dari semua ini nampak secara tabii bahwa beliaulah orang yang dianggap paling pertama masuk di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, lalu bersegera pulalah dan bergegas Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat karibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah turun perintah untuk berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengabari tentang apa yang Allah Azza wa Jalla muliakan beliau dengannya dari nubuwah dan risalah, kenabian dan kerasulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk beriman. Maka ternyata setelah diajak, Abu Bakar langsung beriman kepada Nabi tanpa keraguan dan tanpa kebimbangan sedikit pun. Ia bersegera membenarkan Nabi, bersyahadat dengan syahadat yang benar, sehingga beliau pun termasuk orang yang paling pertama masuk Islam secara mutlak dari kaum laki-laki, dari kalangan laki-laki. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lebih muda dibandingkan Nabi dengan jarak 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun lebih muda dibandingkan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ini adalah teman Nabi sejak lama. Jadi bukan menjadi sahabat setelah ia masuk Islam saja, tapi sudah sahabatnya sejak lama. Abu Bakar tahu rahasia-rahasia Nabi, apa yang nampak yang tersembunyi pada diri Nabi, tahu dia. Karena teman bergaul dan teman dekatnya. Sehingga barakallahu fikum, keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saksi yang paling adil tentang kejujuran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasulullah bukan orang yang suka mengada-ada, suka berdusta, suka bercanda dengan kebohongan, tidak. Sehingga keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an kepada Nabi menunjukkan ini saksi nyata dan bukti nyata tentang kebenaran pengkabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian yang berikutnya, termasuk orang yang pertama kali beriman pula kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali sebelumnya berada dalam asuhan Nabi, tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi makan, diberi minum, diatur segala urusannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Quraisy tatkala menimpa mereka kelaparan, sementara Abu Thalib adalah seorang miskin dan punya banyak anak. Abu Thalib orang miskin, anaknya banyak, sehingga yang lain ikut andil untuk membantu. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengasuh anaknya Ja'far bin Abi Thalib, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali untuk beliau asuh. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali radhiyallahu taala anhu seperti salah seorang dari anak-anak beliau, sampai kemudian datang an-nubuwah, masa kenabian, dan Ali sudah berada pada usia hampir baligh, yaitu sekitar umur 10 sinin, 10 tahun. Masa kenabian datang di saat Ali sudah berumur 10 tahun. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu selalu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua kegiatan-kegiatan beliau. Semua kegiatan-kegiatan Nabi selalu diikuti oleh Ali radhiyallahu ta'ala an. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya kepada Islam, ajaba ilaih, maka ia pun menerima Islam. Sehingga beliau terhitung orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, termasuk orang yang pertama kali beriman adalah bekas budak beliau yang bernama Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi, di mana Zaid bin Harithah sebelumnya ditawan di masa jahiliyah dan diperjualbelikan. Maka kemudian ia dibeli oleh Hakim Ibn Hizam. Zaid bin Harithah dibeli oleh Hakim bin Hizam. Lalu Hakim bin Hizam menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada bibinya, yaitu Khadijah. Dihadiahkan kepada Khadijah yang merupakan bibi dari Hakim bin Hizam. Lantas kemudian Khadijah sendiri menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian setelah dihadiahkan kepada Nabi, maka ayah dan pamannya tahu bahwa Zaid bin Harithah telah dihadiahkan kepada Rasulullah. Maka mereka pun berdua datang menjumpai Rasulullah dan berbicara untuk mereka bisa menebusnya. Karena memang juga mereka tahu tentang sifat akhlak, kedermawanan dan kebaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Zaid ibni Harithah dan memberi pilihan kepadanya. Dia mau pergi bersama ayah dan pamannya atau ia ingin tetap tinggal bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ternyata ia lebih memilih Nabi dibandingkan ayah dan pamannya. Lebih memilih ingin tetap tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat itu kemudian pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Quraisy dan menyatakan, "Isyhadu anna hadza ibni warithan wa mawruzan." Saksikanlah, ini adalah anakku, kami saling waris mewarisi. Nah, ini yang kemudian barakallahu fikum, wadhalika qabla nubuwah, ini terjadi sebelum kenabian. Sehingga kemudian ia dipanggil dengan Zaid ibni Muhammad. Sejak ketika ia lebih memilih Nabi dibandingkan ayah dan pamannya. Dan beliau umumkan kepada kaum masyarakat Quraisy, ini adalah anakku, kami saling waris mewarisi. Sampai ketika datang Islam, maka kemudian istilah anak angkat dihapus dan ia dipanggil dengan nama Zaid ibn Harithah. Nah, wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah katakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian. Ini bukan bapaknya Zaid ibn Harithah. Tidak boleh memanggil dan menisbahkan seseorang selain kepada ayah kandungnya, selain kepada ayah kandungnya. Maka empat orang ini, Khadijah dari perempuan, Abu Bakar As-Siddiq dari kaum laki-laki, Ali ibn Abi Talib dari kalangan anak-anak, dan Zaid bin Harithah dari kalangan bekas budak. Haula'il arba'ah kulluhum aslamu fi yaumin wahid. Mereka ini semuanya masuk Islam dalam satu hari. Dalam satu hari, yakni apa? Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersegera dalam menunaikan dan mewujudkan perintah Allah untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Ini di hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberi peringatan langsung. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkit, bangunlah, berikan peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunda-nunda perintah tersebut. Maka beliau bangkit berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dikatakanlah atas masing-masing mereka ini dari empat orang tersebut, dikatakan innahu awwala man aslam. Innahu awwalu man aslam, orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu semangatnya bangkit untuk berdakwah, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi tangan kanan Nabi dalam mengemban risalah Islam. Dan beliau, Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sangat menjaga kehormatan dirinya, seorang yang penuh kasih sayang dan kecintaan, suka memberi kemudahan kepada orang lain, sangat pemurah, dermawan, diagungkan, dan a'lamun nas bi ansabil arab wa akhbariha. Orang yang paling mengerti tentang nasab-nasab kaum Arab beserta sejarah-sejarah mereka, kisah-kisah mereka. Para tokoh kaumnya sangat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu karena akhlak beliau dan kebaikan beliau. Nah, sejak sebelum Islam sudah tertanam tabiat-tabiat dan watak-watak yang telah kita sebutkan. Mereka tahu fadilah kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tahu perdagangannya, bisnisnya, kedermawanannya, baiknya dalam bermuamalah dan ketika ia bermajlis. Ini sudah terkenal. Sehingga kemudian semangat yang gigih dalam diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, maka beliau pun bangkit berdakwah kepada Islam. Naam, terhadap orang-orang yang nampak padanya tanda-tanda kebaikan. Terhadap orang-orang yang nampak padanya tanda-tanda kebaikan. Orang-orang yang bisa ia percaya dari kaumnya. Sehingga kemudian dakwah beliau diterima oleh sekelompok orang dari tokoh-tokoh kaumnya atau dari tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Yang terdepan dari mereka adalah Utsman ibn Affan al-Umawi. Utsman ibn Affan masuk Islam melalui perantara sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang berikutnya Az-Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Yang berikutnya Abdurrahman bin Auf az-Zuhri. Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, ini juga beberapa orang ini adalah al-mubasyyirina bil jannah, tokoh-tokoh besar yang mendapatkan kabar gembira dengan al-jannah. Yang berikutnya Talha bin Ubaidillah At-Taimi, di mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada mereka tentang Islam, lalu mereka dibawa oleh sahabat Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka semuanya masuk Islam secara bersamaan. Kemudian menyusul orang-orang tersebut yang barusan kita sebutkan yang mendapatkan gelar aminu hadihil ummah, kepercayaannya umat Islam, yaitu Abu Ubaidah Amir Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an. Yang berikutnya menyusul Abu Salamah bin Abdul Asad dan istrinya Ummu Salamah. Kemudian yang berikutnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini sahabat yang kemudian dakwah dipusatkan di dalam rumahnya ketika dakwah itu masih dilakukan dengan sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian berikutnya Utsman bin Mad'un dan dua orang saudaranya Qudamah dan Abdullah ibn Mad'un. Yang berikutnya Ubaidah ibn al-Harith bin al-Muttalib bin Abdi Manaf. Kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dan istrinya Fatimah bintul Khattab ukhtu Umar ibn al-Khattab. Ini saudari perempuan Umar ibn al-Khattab, namanya Fatimah bintul Khattab. Kemudian Khabbab ibn al-Arad, Khabbab ibn al-Arad, ini sahabat yang putranya barakallahu fikum Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Arad dibantai oleh kaum Khawarij sekeluarga. Naam, dia bersama istrinya, naam, dalam keadaan istrinya hamil, perutnya dibelah, janinnya dikeluarkan, dilemparkan, kemudian ditada dengan pedang yang terhunus. Ini kaum Khawarij, kaum pemberontak. Setelah itu masih dalam keadaan membawa pedang terhunus bersimbah darah, mereka menjumpai seorang Yahudi di kebunnya. Mereka ingin meminta beli, kata si Yahudi yang ketakutan melihat pedang bersimbah darah, ambil semau kalian, aku tidak akan meminta harganya. Nah, ambil semau kalian. Namun mereka menyatakan, kami tidak akan mengambil kecuali dengan haknya, harus dibayar. Masya Allah, kebun harus dibayar, tapi nyawa begitu tidak berharga. Kebun sangat berharga. Ini Khabbab ibn al-Arad. Kemudian Ja'far bin Abi Talib dan istrinya Asma bintu Umais. Berikutnya Khalid bin Sa'id ibn al-As dan istrinya Aminah bintu Khalaf. Kemudian saudaranya Amr bin Sa'id ibn al-As. Berikutnya Hatib ibn al-Harith dan istrinya Fatimah bintu al-Mujallal dan saudaranya Hatib ibn al-Harith serta istrinya Hatib ibn al-Harith Fukaiha bintu Yasar dan saudaranya yang lain yang bernama Ma'mar ibn al-Harith. Kemudian Al-Muttalib bin Azhar dan istrinya Ramlah bintu Abi Auf. Yang berikutnya Nu'aim bin Abdullah bin Usaid An-Nahham. Ini semua haula kulluhum Quraisyun. Ini semua Quraisy. Dari Quraisy. Naam. Dari barakallahu fikum cabang-cabang yang berbeda-beda dari suku Quraisy. Kemudian termasuk dari as-sabiqin dan awwalin yang awal-awal masuk Islam dari selain Quraisy adalah Abdullah bin Mas'ud al-Hudzali. Sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Berikutnya Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari, kemudian Abdullah ibn Jahash ibn Jahshi, dan saudaranya Abu Ahmad bin Jahash, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Berikutnya Ammar bin Yasir Al-Insi dan Abuhu Yasir, bapaknya Yasir, serta ibundanya yang bernama Sumayyah. Kemudian Amir bin Fuhairah. Kemudian yang berikutnya termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari selain wanita, dari kalangan wanita selain yang sudah disebutkan para wanita tadi. Ada wanita-wanita lain yang termasuk kategori as-sabiqin al-awwalin adalah Ummu Aiman, yang beliau dikatakan barakatul Habasyiyah, barakahnya Habasyah. Ini bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal atau digelari dengan barakatul Al-Habasyiyah. Kemudian yang berikutnya Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra Bintul Harith Al-Hilaliyah, istri Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Berikutnya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Asma putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang-orang ini barakallahu fikum dikenal dengan al-aqdamun mim wa man aslama ma'ahum bilaqab as-sabiqin al-awwalin. Mereka ini para pendahulu-pendahulu yang masuk Islam yang kemudian diberi laqab as-sabiqin al-awwalin, seperti yang terdapat di dalam ayat was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Naam. Dan nampak setelah diteliti dan ditelaah, setelah ditelaah dan dilakukan penelitian, bahwa jumlah orang-orang yang dikatakan qadimul Islam, lebih dulu masuk Islam, atau dengan bahasa as-sabiqun al-awwalun yasilu ila 130 sahabiyan takriban. Naam. Mencapai 130 sahabat, kurang lebih 130 sahabat. Walakin la yu'raf bidhabat annahum kulluhum aslamu qabla al-jahr bidda'wah aw ta'akhkhara islamu ba'dihim ila al-jahr biha. Namun tidak diketahui dengan pasti, tidak diketahui dengan pasti bahwa mereka semuanya masuk Islam sebelum al-jahr, bukan sebelum hijrah ya, sebelum al-jahr bidda'wah. Ini pembagian dakwah itu awalnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, kemudian tahapan yang kedua dengan terang-terangan yang dinamakan al-jahr, al-jahr bidda'wah. Nah, bukan al-hijrah. Atau kemungkinan sebagian yang lainnya itu masuk Islam setelah dakwah secara terang-terangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ini yang tidak ada kepastian tentangnya. Yang berikutnya barakallahu fikum ibadatul mu'minin wa tarbiyatuhum, ibadah kaum mu'minin dan tarbiyah terhadap mereka, pendidikan kepada mereka. Adapun wahyu, kata Syekh, maka turunnya wahyu terus berkesinambungan setelah turun awal-awal surah Al-Muddathir. Ini terus turun. Dan dikatakan bahwa yang pertama turun setelahnya adalah surah Al-Fatihah. Suratu Al-Fatihah. Ini adalah surah yang menggabungkan antara Al-Hamd wa Du'a, pujian, doa, dan mencakup semua Al-Maqasid Al-Muhimmah minal Qur'an wal-Islam. Mencakup maksud-maksud penting dari Al-Quran dan Islam. Makanya suratul Fatihah dinamakan dengan apa? Disebut apa? Ummul Kitab atau Ummul Quran. Nah, sebagaimana yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari ibadah adalah salat. Rak'atani bil ghada wa rak'atani bil ashi, dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di sore hari. Naam, Jibril datang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengajari beliau wudu dan salat. Maka at-taharatul kamilah, bersuci yang sempurna, ini termasuk dari barakallahu fikum ciri khas kaum mukminin. Dan wudu adalah syarat sahnya salat, sementara Al-Fatihah inti dari salat. Nah, kemudian alhamd wa tasbih, ini termasuk dari wirid-wirid salat, sehingga salat pada waktu itu adalah ibadahnya kaum mukminin di awal-awal. Mereka terkadang menunaikan salat yang disebutkan tadi, dua rakaat di pagi hari, dua rakaat di sore hari. Nah, Jibril turun mengajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wudu dan salat. Dan terkadang mereka menunaikan salat di lembah-lembah dan celah-celah bukit. Karena ini masih apa? Sembunyi-sembunyi. Dan tidak dikenalkan kepada mereka ibadah apapun, perintah, larangan-larangan yang lain di awal-awal permulaan Islam. Akan tetapi wahyu-wahyu yang turun itu sebatas menjelaskan kepada mereka sisi-sisi tauhid, memberikan dorongan kepada mereka berupa tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, menganjurkan mereka kepada makarimul akhlak, akhlak yang mulia, ayat-ayat yang turun menjelaskan tentang al-jannah wan nar. Naam, dan memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang luar biasa yang dengannya hati-hati mereka menjadi lapang dan menyenangkan jiwa-jiwa mereka. Menyenangkan jiwa-jiwa mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan mereka, yakni mensucikan jiwa-jiwa mereka, mengajari mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, Quran dan Sunnah. Menuntun mereka kepada tingkat kesucian jiwa yang tinggi. Nah, kemudian dibimbing dengan kebersihan akhlak, jiwa-jiwa yang terhormat, diajari dengan kejujuran dalam muamalah, yang secara pendek kata, naam, kesimpulan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, membimbing mereka kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus, mentarbiyah mereka untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan agama dan tali Allah subhanahu wa ta'ala, tegak di atas perintah dan istiqamah di atasnya. Yang demikian ini barakallahu fikum berlalu selama 3 tahun. Wad-da'watu lam tazal maqsuratan 'alal afrad. Dan dakwah masih terbatas kepada individu per individu. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum terang-terangan menyampaikan dakwah di perkumpulan-perkumpulan dan pertemuan-pertemuan. Namun dakwah beliau sudah mulai dikenal di kalangan Quraisy. Dan terkadang mereka juga mengingkari. Terkadang mereka melakukan sikap atau tindak kezaliman kepada sebagian kaum mukminin. Akan tetapi kondisi ini mereka masih belum begitu peduli secara umum. Kalau sifatnya rata, ini belum begitu peduli mereka dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah mereka kenal, sudah mereka dengar tentang desas-desusnya. Desas-desusnya. Ini semua barakallahu fikum belum nampak penentangan secara umum dan secara frontal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyinggung agama mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berbicara tentang Tuhan-Tuhan mereka yang mereka pertuhankan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-jahru bid-da'wah, terang-terangan dalam menyampaikan dakwah. Setelah berlalu atau Rasulullah alaihi salatu wassalam melaksanakan dakwah 3 tahun lamanya kepada individu per individu, dan beliau sudah mendapati telinga-telinga yang mau mendengar, kaum-kaum yang saleh dari suku-suku Quraisy dan yang lainnya, jalannya mulai terbentang. Kesiapan kondisi sudah mulai nampak. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu dan rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Jika mereka menentangmu, maka katakan aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat-kerabat dekatnya dari kalangan Bani Hashim, dan bersama mereka ada beberapa orang dari Bani Al-Muttalib. Maka beliau berkata setelah mengucapkan alhamd wa syahadati tauhid, beliau menyatakan sesungguhnya penunjuk jalan tidak akan pernah berdusta kepada keluarganya. Dan demi Allah, seandainya aku berdusta kepada seluruh manusia, aku tidak akan berdusta kepada kalian. Ini kalimat yang disampaikan kepada kerabat-kerabat dekat beliau. Kalau sekiranya aku menipu seluruh manusia, aku tidak akan menipu kalian. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia, inni la rasulullahi ilaikum khassa wa ilan nasi kafatan. Aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian, naam, kalian akan menjumpai kematian sebagaimana kalian bisa tidur. Kalian bisa mati sebagaimana kalian bisa tidur. dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian juga bisa bangun dari tidur kalian, dan kalian benar-benar akan dihisab dengan amalan kalian, dibalaskan dengan kebaikan orang yang berbuat kebaikan dan dibalas dengan keburukan orang yang berbuat keburukan. Dan sesungguhnya jannah itu abadi dan nar itu abadi. Maka kemudian orang-orang tersebut berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang masih lembut, kecuali pamannya Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab, dia menyatakan, cegahlah dia sebelum orang-orang Arab menangkap dia. Kalau kalian menerima ajakannya, berarti kalian rendah. Dan jika kalian melindungi dia, kalian akan diperangi. Kata Abu Lahab, si paman satu ini. Tetapi kemudian Abu Talib pamannya Rasul, dia menyatakan, wallahi lanamna'annahu ma baqina, na'am ma baqina, demi Allah kami akan melindunginya selama kami masih hidup. Ini yang kita katakan bahwa memang Abu Talib barakallahu fikum selalu tampil dalam membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sudah mulai sejak awal Nabi menyampaikan dakwah kepada karib kerabatnya. Maka dia juga menyatakan kepada Nabi, lanjut, kamu terus lanjutkan apa yang diperintah kepadamu, terus berdakwah. Demi Allah aku akan selalu melindungi dan menjaga kamu. Tapi, ini ada tapinya, namun aku tidak suka untuk melepaskan agamanya Abdul Muttalib. Aku tidak mau. Tapi urusan dakwah, kamu lanjut terus dakwah apa yang diperintahkan kepadamu, aku akan tampil menjadi pembela dan penjaga kamu. Nah, sampai kemudian barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, beliau naik ke Bukit Safa. Di saat kondisi demikian yang kita gambarkan tadi, maka turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di satu hari ke Bukit Safa. Naik di atas puncaknya yang berupa batu, kemudian berteriak, ya sabahah. Ini disebutkan oleh Syekh, wa kanat kalimatu inzar, ini kalimat peringatan, tukhbiru an hujumi jaish, ini kalimat peringatan dalam rangka mengabarkan tentang akan adanya serangan sebuah pasukan, serangan musuh, atau akan terjadi sesuatu yang besar. Mereka biasa mengucapkan kalimat ya sabahah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil suku-suku inti Quraisy, menyebut nama mereka kabilah per kabilah. Ya Bani Fihir, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, Bani Fulan, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Semua disebutkan namanya satu persatu, kabilah per kabilah. Tatkala mereka mendengarkan teriakan Nabi, teriak dengan sekeras-kerasnya di atas Bukit Safa, siapa yang berteriak ini, kata mereka, qalu Muhammad. Maka mereka bersegera menyambut panggilan tersebut. Di samping barakallahu fikum, kalimat yang diucapkan adalah kalimat ya sabaha, kalimat peringatan tentang bakal datangnya serangan musuh. Yang kedua, yang berteriak Muhammad, orang yang benar-benar mereka percaya, yang sudah digelari al-amin. Sampai-sampai disebutkan orang yang tidak sanggup untuk keluar sendiri ngirim utusan untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Maka tatkala mereka berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bagaimana menurut kalian kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah ini, di kaki bukit ini, yang ingin menyerang kalian? Apa kalian percaya kepadaku kalau di balik bukit ini na'am ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian? Qalu na'am, mereka menyatakan ya, kami belum pernah mendapati kamu berdusta sekalipun. Kami tidak pernah mendapati yang ada dalam dirimu kecuali kejujuran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian katakan, sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan kepada kalian di hadapan azab yang besar, azab yang keras. Tidaklah permisalanku dengan kalian kecuali seperti seorang yang melihat musuh. Lalu ia kemudian bersegera mengawasi keluarganya. Dia mengawasi, mengamati, melihat dari tempat yang tinggi, jangan sampai keluarganya didatangi oleh musuh. Maka ia takut jangan sampai musuh mendahului, dia intai-intai terus. Lalu kemudian ia memanggil, menyatakan, ya sabaha, permisalanku tidak lain kecuali seperti itu. Lalu kemudian, ini takribul faham sebenarnya, ada tamhidnya, pendahuluan-pendahuluannya. Lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka untuk mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah kalimat sebagai kekuatan dunia dan kesuksesan akhirat. Kesuksesan akhirat. Kemudian Nabi mengingatkan mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka senantiasa ada di atas kesyirikannya dan tidak mau beriman dengan apa yang datang dari Allah. Dan bahwa meskipun beliau seorang Rasul, beliau tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada orang lain. Peringatan-peringatan itu disebutkan secara umum. Dan beliau kemudian mengkhususkan peringatannya, wahai Quraisy, selamatkan diri kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak punya kuasa untuk menolak mudarat atas kalian dan memberi manfaat. Aku tidak bisa menolong kalian. Kalimat-kalimat ini sama semua. Ini beliau sampaikan kepada ma'syar Quraisy. Kemudian menyebutkan secara khusus Ka'ab bin Lu'ay. Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemudian Bani Murrah bin Ka'ab, kemudian Bani Qusay, Bani Abdi Syams, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Kemudian menyebutkan Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian menyebutkan Safiyyah, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang disebut juga adalah putri beliau Fatimah bintu Muhammad. Kata beliau, wahai Fatimah bintu Muhammad, salini ma syi'ti, minta kamu kepadaku apa yang kamu inginkan. Anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari adab Allah, kecuali setelah disebutkan tadi, aku memiliki hubungan rahim dengan kalian, memiliki kekerabatan. Naam, aku akan membasahinya dengan air. Maksudnya, sa'asiluha hasba haqqiha, akan tetap aku sambung sesuai dengan haknya. Maka tatkala sempurna peringatan tersebut, maka manusia bubar dan berpisah. Dan tidak disebutkan dari mereka bahwa mereka menampakkan penentangan atau menampakkan dukungan. Tidak ada. Ketika sudah disampaikan di Jabal Safa, kecuali apa yang datang dari Abu Lahab. Lagi-lagi Abu Lahab tampil di garda terdepan. Apa yang ia lakukan? Ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keburukan. Maka ia menyatakan, tabban laka sairul ayyam, celaka engkau selama-lamanya, sepanjang hari. Alihada jama'atana, cuma karena ini engkau kumpulkan kami. Maka dengan ucapannya tabban laka sairul ayyam, maka Allah turunkan ayatnya, tabbat yada abi labin wa tab. Nah, karena kalimat tabban tadi. Adapun keumuman orang Quraisy, maka mereka barakallahu fikum telah tertimpa oleh sesuatu yang amat dahsyat. Mereka merasakan sebuah keanehan dan kondisi yang asing bagi mereka. Ada apa ini? Ada apa ini? Naam. Ketika mereka tiba-tiba dikagetkan oleh peringatan tersebut, dan mereka belum sanggup untuk memilih sikap apa yang harus mereka ambil. Ditentang, didukung, bingung mereka. Akan tetapi tatkala mereka sudah kembali ke rumah-rumah mereka, hati mereka sudah mulai tenang. Mereka sudah tersadar dari perasaan dahsyat tersebut. Akhirnya mereka kemudian mulai sombong atas diri-diri mereka. Mereka kemudian dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai merendahkan dan memperolok-olok. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati kumpulan-kumpulan dari mereka, mereka barakallahu fikum menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, ahadan ladzi ba'atallahu rasula, ini orang yang Allah utus menjadi rasul. Ahada ibnu abi kabsyah yukallam minas sama wa amsal dzalik, apakah ini anak Abu Kabsyah yang ia diberi wahyu dari langit. Wa Abu Kabsyah, kata Syekh, ismun li ahadi ajdadihi min jihatil ini salah satu kakek-kakek Nabi dari jalur ibu. Naam, dia telah menyelisihi kaum Quraisy, kaum Quraisy seluruhnya di atas agama kesyirikan, tapi dia memilih menjadi Nasrani. Ini ikhtara an-Nasraniyah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi agama mereka, maka mereka menisbahkannya kepada si Abu Kabsyah tadi. Naam, menyerupakannya dengan Abu Kabsyah dalam rangka mengejek, merendahkan dan mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal sedikit, kita habiskan dua lainnya lagi. Tanggung. Dan ini berlangsung, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung terus berdakwah dengan lantas kemudian bada'a yajhar biha, mulai terang-terangan Beliau terang-terangan menyampaikan peringatan di pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan. Beliau membaca kepada mereka kitabullah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak mereka kepada apa yang para rasul mengajak kaumnya. Ya kaum i'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak punya ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan beliau memulai juga beribadah kepada Allah di hadapan mata-mata mereka, disaksikan oleh mereka. Maka beliau salat di halaman Ka'bah. Naam, di siang hari jiharan secara terang-terangan disaksikan oleh mereka. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima atau mendapatkan penerimaan, masuk beberapa orang manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu, dan mulai barakallahu fikum hasala baina haula'il muslimin, terjadi kepada kaum mukminin. Naam, dengan orang-orang yang belum masuk Islam, yang sudah masuk Islam, dengan orang yang belum masuk Islam dari keluarganya, mulai terjadi at-tabaghud, saling benci, wat-taba'ud, dan saling menjauh. Ini mulai terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.